نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إخوتي في الله وأخواتي في الدين para pemirsa أعزني الله وإياكم sebelum kajian ini kita mulai terlebih dahulu mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari kelima di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat tauhid serta nikmat sunnah. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah, di antaranya salat subuh lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Baik, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik atau ABY. Dan pada pertemuan yang kemarin, subuh kemarin kita sudah sampai di halaman 6 ya. Sampai di halaman 6 kita sudah mempelajari al-hiwar as-salis alif, kemudian juga kita sudah mempelajari al-hiwar as-salis ba ya. Sekarang insyaallah kita akan memasuki al-mufradat ya, kita akan memasuki al-mufradat ya. Taib, al-mufradat, mana al-mufradat? Naam, kosa kata. Al-ardu, mawan al-ardu? Ya, paparan atau uraian. Ya, taib, unzur, wastami' wa'aid. Ya, mawan unzur? Lihatlah, wastami' wa'aid. Naam, ya. Taib, unzuru ila suar. Ya, coba lihat gambar-gambar. Unzuru ila aswar at-taliyah. Coba lihat gambar-gambar di bawah ya. Mudarrisun ya. Mudarrisun. Mana mudarrisun? Naam, pengajar laki-laki atau bisa juga dosen laki-laki ya. Taib, talibatun. Naam, mana talibah? Ya, boleh pelajar perempuan, boleh juga mahasiswi. Ya, jadi talibah boleh pelajar wanita, boleh juga apa? Mahasiswi atau boleh juga apa? Boleh juga siswi gitu ya. Bisa juga siswi ya. Taib, kemudian tobi batun. Naam, dokter perempuan ya. Muhandisun. Naam ya, seorang insinyur laki-laki. Akhun. Naam, saudara laki-laki. Ukhtun. Naam, saudari ya, atau saudara perempuan. Shadiqun. Naam, teman laki-laki. Shadiqatun. Naam, teman perempuan ya. Hadza untuk ini apa namanya kemarin? Hadza ismul isim isim isyara lil qarib ya. Jadi isim isyara yang menunjukkan kepada yang dekat ya. Jadi yang bisa dijangkau yang dekat dari kita itu hadza. Untuk apa ini muzakkar atau muannas? Untuk muzakkar. Kalau hadhihi taib huwa. Apa artinya huwa? Dia laki-laki ya. Ini dhamirun munfasil ya. Kemudian hiya, dia seorang perempuan ya. Jadi huwa kemarin kita sudah pelajari juga ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma ana nahnu ya. Baik. Alan nantakil ya, ini insyaallah tidak ada yang susah di al-mufradat ini ya. Jadi PR-nya adalah tolong dihafalkan mufradat-mufradat ini ya. Tolong dihafalkan mufradat-mufradat ini. Setelah dihafalkan maka diusahakan dipraktekkan ya. Bagi para pemirsa di rumah ya, tolong dihafalkan mufradat-mufradat ini atau vokabulari-vokabulari ini, lalu kemudian dipraktekkan ya. Jadi kalau misalnya di rumah apa yang suami ya ajak istrinya belajar ya, atau sebaliknya istrinya ajak suaminya belajar, lalu kemudian saling apa menghafalkan kosakata ini, lalu kemudian dipraktekkan ya. Insya Allah dengan demikian dihafalkan kemudian dipraktekkan, maka insya Allah atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan cepat ya berbahasa Arab. Alan nantakin ila tadrib ya, nantakin ila tadrib. Naam, ikra'i. Naam, tadrib. Ya, halaman 7. Al-hiwar as-salis ba, kemudian mufradatnya naam. Naam. Naam. Ma makna jumlah? Naam, tarjimi. Naam. Sambungkan antara kata dan naam. Gambar yang sesuai. Naam, yang sesuai. Jadi sil, hubungkan atau sambungkan bainal kalimati, antara kata wasurati dan gambar al munasibati yang sesuai ya. Taib. Perhatikan di gambar-gambar ya. Perhatikan di gambar-gambar itu, di sana ada al-kalimah, ada kata, kemudian ada surah ya, mau dihubungkan di situ. Ya, bagi yang punya buku silahkan disil, silahkan dihubungkan ya. Tapi tolong pergunakan pensil ya, jadi tidak permanen ya. Kemudian di belakang hari kita bisa hapus ya. Taib. Mudarrisun. Ini gambar yang mana? Naam, yang laki-laki ya. Kalau talibatun yang perempuan. Taib, selanjutnya shadiqatun. Naam, perempuan. Kemudian shadiqun laki-laki ya. Tabibatun. Naam, muhandisun. Taib, hadza. Naam, hadhihi perempuan ya. Jadi hadza yang gambar laki-laki, kemudian hadzihi yang gambar perempuan. Baik, kemudian satu hal juga yang perlu diketahui bahwa hadza dan hadzihi ini tidak khusus dipergunakan untuk perempuan atau laki-laki saja, atau untuk orang ya. Juga bisa dipakai untuk ghairu akil ya. Ghairu akil itu benda mati dan binatang, itu bisa dipakai. Ya, ini bisa dipakai. Misalnya hadza baitun. Ya, hadza baitun, hadza aliyun. Ya. Nah, bisa dipakai. Contohnya misalnya hadhihi saburatun, ya. Kemudian hadhihi fatimatun, itu bisa dipakai. Ya, jadi hadza isim isyarat ini bisa dipakai untuk manusia, bisa dipakai untuk selain manusia. Demikian pula hadhihi, ya, bisa dipakai untuk manusia, untuk perempuan, juga bisa dipakai untuk ghairu akil. Ghairu akil itu selain manusia ya. Ya, jadi bisa dipakai untuk untuk benda juga, benda mati juga bisa dipakai untuk hewan. Ya, seperti itu. Jadi hadza bisa dipakai untuk muzakkar dan laki-laki, hadzihi bisa dipakai untuk perempuan dan muannas ya. Tapi harus hadza harus muzakkar ya, hadzihi harus muannas ya. Baik, intahaina min tadrib. Al-an nantakil ila, ini tadrib al-awwal dan tadrib as-sani. Ini kita loncatin ya. Sekarang kita langsung ke as-safha at-tasi'ah, halaman yang ke-9. Mufradatun idhafiyatun ya. Mufradatun idhafiyatun. Baik. Mufradatun idhafiyatun. Ma mana idhafiyah? Ya. Hah? Idhafiyah. Dari kata idofa. Iya, jadi mufradatun idofia. Di sini maksudnya adalah mufradatun, ya, mufradatun zaida, ya. Mufradatun ziyada, ziyadiyah, ya. Iya, tambahan maksudnya. Jadi mufradatun ziyadiyah. Dari kata idofa, adofa yadifu, ya. Nah, idofia ini ya, kosa kata tambahan. Idofia itu tambahan. Kenapa disebut kosakata tambahan? Karena karena sebelumnya kita tidak pelajari ini, ya. Mufradat ini yang nanti kita akan bacakan, ini kita belum pelajari sebelumnya. Ya, belum pelajari sebelumnya. Iya, tidak ada kaitannya. Jadi di sini dikatakan mufradatun idhafiyatun, ya. Taib, al-ardu. Unzur wastami' wa'id. Ya, perhatikan ya gambarnya, kemudian perhatikan angkanya, kemudian perhatikan tulisannya. Ya. Perhatikan gambar, angka dan katanya, perhatikan ya. Baik. Di situ ada gambar apa? Yang pertama, kotak pertama. Naam, gambar pulpen. Ya, kemudian angkanya? 1. Ya, angka 1. Ya, jadi apa kalau 1 bahasa Arab? Wahidun. Ya. Wahidun. Nah, kenapa wahidun di sini? Kenapa bukan wahidatun? Iya, karena qalamun itu adalah muzakkar. Ya, qalamun adalah muzakkar. Ya. Baik. Kemudian ya, kotak yang kedua. Ya, ada gambar apa di situ? 2 pulpen. Ya. 2 pulpen. Bahasa Arabnya 2 pulpen. Ithnani. Ya, jadi kalau satu wahidun tadi, kalau dua apa? Ithnani. Ya. Nah, nanti dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu nanti ada yang disebut sebagai mufradun. Ya. Mufradun. Kemudian dua apa? Musanna, ya. Kemudian tiga, kita pakai kan alif lam aja. Kemudian tiga apa? Ke atas al jam'u, ya. Mufrad ini berapa? Satu, ya, atau tunggal ya. Kemudian ini apa? Dua. Ya. Dua. Kalau bahasa Inggris apa? Hah? Enggak istilahnya. Kalau ini kan single ya. Kalau satu itu apa, single ya? Begini tulisannya, benar. Kalau dua apa? Hah? Itu dua ya. Kemudian kalau tiga? Kalau tiga? Ini jamak juga kalau bahasa Inggris ya. Iya, plural. Ya, plural ya. Kalau tiga berapa? Si apa? Ini sing, si singular ya apa? Kalau satu? Single. Single ya. Kalau tiga? Jamak ya. Tiga apa? Plural ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dua itu sudah jamak. Ya, benar nggak sih? Banyakkan ditambah S. Ya, seperti itu. Nah, ini ada mufrad, kemudian ada musanna, kemudian ada jamak. Itu karena dalam bahasa Arab, ya. Jadi nanti ya kalau satu itu misalnya apa namanya pulpen, ya, kita katakan qalamun wahidun. Atau qalamun juga sebenarnya sudah satu pulpen, sebuah pulpen gitu kan. Ya. Qalamun sebuah pulpen atau satu pulpen, tapi biasanya kita katakan qalamun wahidun. Ya. Kemudian kalau musanna nanti apa namanya dia punya kaidah. Artinya kaidah ini tidak berubah. Jadi kalau dua musanna itu tinggal ditambahkan alif dan nun kalau dia dalam kondisi marfu, kalau dia dalam kondisi rafa. Kemudian kalau dalam kondisi nasab dan jar atau mansub dan majrur tinggal ditambahkan apa? Ya. Jadi misalnya qalamun qalamani. Ya. Qalamun wahid qalamani itsnani. Qalamun qalamani kalau dalam posisi marfu, ya, akan tetapi kalau dalam posisi mansub atau majrur kita katakan qalamaini. Ya, qalamaini. Nah, kemudian jamak, ya, jamak tiga ke atas. Nah, tinggal kita lihat nanti bendanya yang dijamakkan itu ada bendanya yang dijamakkan itu apa. Ya. Kalau misalnya dia itu jamak taksir namanya, ya. Maka mau tidak mau untuk mengetahui jamak taksir ini kita harus banyak piknik, ya. Pikniknya bukan ke tempat-tempat kuliner atau ke tempat-tempat tamasya, enggak, tapi ke kamus bahasa Arab atau ke kitab-kitab bahasa Arab, ya. Jadi yang disebut jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan, ya. Jadi mau tidak mau kita harus cari di kamus kemudian kita hafalkan gitu seperti itu, ya. Jadi tidak ada aturannya. Ya, jadi misalnya kitabun, kutubun, qalamun, aqlamun itu kan tidak ada kaidahnya. Nah, beda kalau nanti ada yang disebut sebagai jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim itu tinggal ditambahkan ya waw dan nun kalau dia dalam posisi marfu, ya, dalam posisi rafa, kemudian tinggal ditambahkan ya dan nun ketika dia dalam posisi mansub atau majrur. Ya, seperti itu. Ya, contoh misalnya muslimun, ya, muslimani, kemudian muslimuna, ya, atau muslimun, muslimaini, atau muslimun, muslimani, muslimai, muslimina, dan seterusnya, ya, mu'minun, ya, mu'minuna, atau mu'minina, itu namanya jamak muzakkar salim. Nah, kalau yang seperti ini gampang karena sudah ada rumus bakunya, sudah ada kaidahnya. Ya, jadi tinggal hafalkan apa namanya mufradnya saja. Intinya mufradnya itu nanti selamat dia, tidak ada perubahan. Muslim tidak berubah kan, kemudian tinggal ditambah waw dan nun atau ditambah ya dan nun. Ya, seperti itu. Jadi mufradnya itu selamat. Beda misalnya kalau yang jamak taksir tadi qalamun. Ya, qalamun aqlamun. Ya. Kitabun kutubun. Jadi mufradnya tunggalnya itu dia berubah. Beda dengan jamak muzakkar salim. Kemudian nanti akan kita pelajari juga jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim itu dia juga kita tinggal menghafalkan mufradnya saja, ya. Kita tinggal menghafalkan mufradnya saja. Lalu kemudian nanti tinggal kita tambahkan alif dan ta maftuha di belakangnya. Contohnya misalnya saburatun, saburatun, ya. Kemudian madrasatun, saburatun, saburatun, saburatun. Kemudian kurrasatun, kurrasatun, ya. Nah, ini hanya pengantar saja, jadi saya belum tuliskan, ya. Baik, jadi wahidun itsnani. Kemudian kotak yang ketiga, ada gambar apa? Tiga pulpen, ya. Salasatun, ya. Salasatun. Kenapa di sini qalamun tapi kok pakai ta marbuta di belakangnya, beda dengan wahidun dan itsnani? Naam, ya, nanti ada yang kita sebut sebagai adat ma'dud. Yang mana nanti kalau misalnya bendanya itu adalah muzakkar, 3 sampai 10, maka bilangannya apa? Bilangannya mu'annas. Ya, itu namanya adat. Adat wal ma'dud. Adat itu artinya bilangannya. Kalau ma'dud artinya yang dibilang. Benda yang dibilang. Itu seperti itu. Nanti ada rumusnya. Ya, nanti ada rumusnya. Jadi kalau misalnya 3 ke atas, kalau misalnya benda yang kita bilang itu adalah muzakkar, maka bilangannya adalah mu'annas. Itu 3 sampai 10. Hanya berlaku 3 sampai 10. Beda 1 dengan 1 dan 2. 1 dan 2 harus bilangan itu harus mengikuti ma'dudnya. Adat harus mengikuti ma'dudnya. Jadi kalau misalnya benda yang kita bilang muzakkar, ya dia harus muzakkar juga. Ya, kalau benda yang kita bilang itu mu'annas, maka juga harus mu'annas. Itu 1 sampai 2. 3 sampai 10, maka kalau misalnya yang dibilang itu adalah muzakkar, maka bilangannya adalah mu'annas. Ya, nah itu ini jelas. Nanti insya Allah kita tuliskan. Ini hanya pengantar saja dulu. Ya. Jadi jangan, apa namanya, mungkin ada yang bertanya, loh, kok katanya muzakkar, tapi kok salah satun? Kenapa pakai tak marbuta? Kenapa bukan salasun? Ya. Kemudian kotak yang keempat, 4 pulpen. Kenapa bukan arbaun? Kan dia muzakkar. Ya, kemudian yang kelima, kotak yang kelima misalnya ya. Kenapa khamsatun? Kenapa bukan khamsun? Demikian seterusnya sampai 10, ya. Khamsatun, sittatun, sab'atun, tsamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ya. Ah, itu tadi karena ada rumusnya bahwa ketika ya benda yang kita bilang itu adalah muzakkar, 3 sampai 10, maka bilangannya adalah apa? Bilangannya adalah mu'annas. Demikian pula sebaliknya. Kalau benda yang kita bilang itu adalah mu'annas, 3 sampai 10, maka bilangannya adalah apa? Muzakkar. Ya, demikian. Jadi dibolak-balik aja. Ya. Akan tetapi 1 sampai 2 wajib mengikuti benda yang dibilang. Wajib mengikuti ma'dudnya. Jadi kalau misalnya yang dibilang itu adalah muzakkar, maka angkanya, adatnya juga harus muzakkar. Kalau yang dibilang itu adalah apa namanya adalah mu'annas, ya maka wajib angka mengikuti bendanya. Ya, contohnya di sini, ya qalamun wahidun, ya qalamun wahidun, qalamani itsnani. Ini muzakkar. Kita pelajari yang muzakkar dulu. Insyaallah nanti menyusul yang mu'annas. Ya, ya saya ulangi bahwa 1 sampai 2 ya, angka 1 sampai 2 itu dia harus mengikuti ma'dudnya. Ma'dud itu namanya yang dibilang, benda yang dibilang. Ya. 1 sampai 2 dia wajib mengikuti ma'dudnya. Ya. 3 sampai 10 ini dibalik. Ya. Jadi kalau misalnya ma'dudnya benda yang dibilang itu ya adalah muzakkar, maka adatnya bilangannya harus apa? Mu'annas. Demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya ma'dudnya yang dibilang itu adalah mu'annas, maka adatnya bilangannya harus apa? Muzakkar. Ya, seperti itu. Jadi kalau muzakkar kita bilang wahidun, ya, kalau dua kita bilang isnani. Ya, akan tetapi 3 sampai 10 kita tambahkan ta marbuta di belakangnya. Ya, jadi angkanya itu kita mu'annaskan. Ya, angkanya kita mu'annaskan. Nah, nanti kalau misalnya mu'annas bendanya, misalnya saburatun, gambar saburatun misalnya di sini, maka kita tidak katakan lagi wahidun, tapi wahidatun. Ya, yang dua kita tambahkan ta marbuta, jadi isnatani. Ya, isnatani. Ya, seperti itu. Kemudian 3 sampai 10 kita tidak bilang lagi salasatun, arbaatun, khamsatun, tapi salasun, arbaun, khamsun, dan seterusnya. Ya. Taib, ini makanya disebut sebagai mufradatun idhofiyatun, ya. Ini nanti insyaallah kita akan lebih untuk selanjutnya nanti akan banyak bilangan-bilangan seperti itu dan kita terus akan ulangi, ya. Maka minta tolong kepada para pemirsa, minta tolong ini dihafalkan, ya. Ini dihafalkan. Jadi hafalkan langkah pertama, hafalkan angka 1 sampai dengan 10, ya. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sabaatun, samaniatun, tisatun, asyaratun. Ya, wahidatun, isnatani, salasun, arbaun, khamsun, sittun. Ya, kemudian sabaun, samanu. Ya, kemudian tisun, asyru. Ya, seperti itu. Jadi ini tolong dihafalkan. Ya. Alaa nantakil ila at-tadrib al-awwal. Naam, ikra'i at-tadrib al-awwal. Naam. Tarjimi. Satuan pertama. Pembukaan antara angka dan gambar yang sesuai. Taib, ya. At-tadrib al-awwal. Ya, at-tadrib al-awwal. Latihan yang pertama. Sil, hubungkan. Bainal adadi. Antara adat. Adat itu apa tadi? Ya, al-adat itu namanya al-adat itu angka, ya. Kemudian at-tartibu kemarin apa artinya? Urutan, ya. Kemudian al-ma'dud apa artinya? Nah, ini kan angkanya. Kalau al-ma'dud yang naam yang dibilang. Ya, yang dibilang. Ini nanti dalam ilmu saraf insyaallah, ini nanti kita pelajari disebut sebagai isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Ya. Ini al-adad angka, kemudian al-ma'dud yang dibilang. Artinya benda yang dibilang. Nanti kalau mudzak mu'annas tinggal ditambahkan ta' marbutah di belakangnya. Jadi al-ma'dudatu. Ya. Dalam Al-Qur'an kan ada ayyaman ma'dudat, ya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, ya. Hari-hari yang dibilang, ya. Taib. At-tadrib al-awwal sil bainal adadi was-surati, ya. Mana surah? Gambar, ya. Surah itu as-surah artinya gambar. As-surah baik, yang pertama artinya apa? Yang atas. Yang pertama. Ini artinya apa? Gambar. Gambar. Kalau yang di bawah? Surat. Beda, ya. Jadi salah sebut, salah arti. Ya. Ini surah dalam Al-Quran, ini dia yang dipakai. Ya, bukan yang di atas. Sebagaimana dalam surah An-Nur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratun anzalnaha wa faradnaha, apa? Ya, intinya itu, ya, dalam surah An-Nur, suratun anzalnaha, ya, wa faradnaha, wa anzalna fiha ayatin bayyinat, ya. Taib. perhatikan di sini mau dihubungkan antara jumlah antara angka dan gambar al-munasibah yang sesuai. Taib. Coba lihat di yang punya buku, silahkan dilihat, ya. Itu di gambar pertama, ya, gambar pertama ada satu buku, kemudian gambar kedua, ketiga dan seterusnya itu ada beberapa buku, ya. Itu mau dihubungkan dengan angka, ya, angka yang ada di gambar, ya. Taib, kita lihat yang pertama dihubungkan ke titik yang keberapa? Ya, wahid. Ya. Di urutan keberapa itu? Coba. Hah? Urutan keempat. Taib, yang kedua. Langsung sebutkan aja. Nggak usah di urutan. Nanti kalau yang punya buku bisa dihubungkan pakai pensil. Ya, yang di sini langsung disebutkan saja. Hitung langsung. Berapa? Arba'atun atau arba'un? Arba'atun. Kenapa arba'atun? Karena ada muzakkar ya, karena ma'dudnya ini adalah muzakkar, kitabun, kitabun adalah muzakkar, maka bukan arbaun tapi arbaatun ya. Taib, seterusnya ada berapa? Naam, salah satun ya, salah satun. Kemudian seterusnya isnani ya, kemudian naam khamsatun ya. Jadi kita coba bilang ya, sekalian kita pelajari ya, pulpen dan buku ya. Qalamun wahidun, qalamani isnani, salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin. Ya, sekarang kitabun. Kitabun wahidun, kitabani isnani, salasatu kutubin, arba'atu kutubin, kemudian khamsatu kutubin. Ya, kita tuliskan nanti, ini tolong dihafalkan ya. Taib, ya, perhatikan ya. Nanti untuk kitabun, antum bikin sendiri di rumah, ya. Antum bikin sendiri di rumah dan dicatat dan dihafalkan. Kitabun. Seperti ini, sampai 5 aja dulu. Kitabun. Ya. Taib, qalamun wahidun. Ya, ini namanya... Ini apanya ini? Qalamunnya ini apanya? Ini ma'dudnya, ya. Ma'dudnya, kebaca gak sih? Kebaca ya. Kemudian ini, apanya namanya tadi? Adatnya ya, adadun. Ya. Kemudian untuk yang 3 sampai 10 dibalik. Jadi ini apanya namanya? Ini apanya? Adat. Dibalik ya, jadi adatnya dulu. Untuk 3 ya, 3 sampai 10 ya. 3 sampai dengan 10 ya. Apanya dulu? Adat plus apa? Ma'dud. Taib. Kalau di sini apa? 1 sampai 2 apanya dulu? Ma'dudnya dulu. Plus apanya? Adadun. Ya, seperti itu. Ya, untuk kaidah lainnya nanti kita pelajari. Pokoknya perhatikan aja dulu. Qalamun wahidun, qalamani itsnani. Ya. Salasatu kutubin. Ya. Jadi ini namanya adatnya, ini namanya adatnya, ini namanya adatnya, ini namanya adatnya, ini namanya ma'dudnya, ini namanya ma'dudnya. Ya. Ya. Jadi salah satu, oh ya Fon, apa nggak ngertiin? Ya, jadi salah satu aqlamin. Ya, arba'atu aqlamin. Khamsatu ya. Taib, nanti PR-nya kutub. Kitabun. Taib, jadi qalamun wahidun, qalamani itsnani, salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, ya. Taib, kemudian nanti antum akan temukan ya untuk di sini qalamani itsnani, antum akan temukan suatu ketika mungkin bukan qalamani. Ya, bukan qalamani itsnani, tapi mungkin antum akan temukan qalamaini itsnaini. Ya. Nah, perhatikan kalau qalamani itsnani ya dalam posisi seperti ini dalam posisi marfu. Dalam posisi di rafa. Ya. Dan alamat rafa-nya di sini bukan dengan dhamma. Ya, bukan dengan seperti ini. Ya, bukan dhamma. Ya, atau bukan dhammatain. Ya. Tapi alamat rafa-nya di sini dengan apa? Dengan alif. Ya, dengan alif. Ya. Sama di sini. Qalamani itsnani. Nanti antum akan temukan qalamaini itsnaini. Ya. Qalamaini itsnaini. Kapan kita akan temukan dalam posisi qalamaini itsnaini? Ketika dia dalam posisi apa? Majrur atau mansub. Ya. Ini misalnya qalamani itsnani. Ya, qalamani itsnani. Kemudian misalnya dalam kita bikin dalam posisi dalam posisi mansub misalnya ishtaraitu qalamaini itsnaini. Ya, atau majrur nazartu ila qalamaini itsnaini, seperti itu, ya. Baik. Ini yang ke at-tadrib at-tadrib al-awal ini PR bagi antum, nanti antum coba tuliskan di rumah 1-5 ya, 1-5 seperti qalamun wahidun, qalamani itsnani, ya, salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, dibikin seperti di atas. Naam, at-tadrib as-sani. Naam, ikra'i. Naam. Naam, tarjimi. Naam. Rattibil adat. Naam. At-tadrib as-sani, latihan yang kedua, ya. Rattib, rattib itu fi'il amr. Ya, kata perintah. Ya. Dari kata rattaba yurattibu tartib. Ya, jadi tertib dalam bahasa Indonesia ya itu disadur dari bahasa Arab. Ya, rattaba fil madi yurattibu masdarnya, ini fi'il mudhari, masdarnya tar tartiban ya, ratib ya, jadi rattaba fi'il madi yurattibu fi'il mudhari, kemudian tartiban isim masdar, kemudian rattib fi'il amr. Ya, apa artinya rattaba? Ya, rattaba itu bisa diartikan mengurutkan. Ya. telah mengurutkan. Yurattibu apa namanya? Yurattibu sedang mengurutkan, ya. Kemudian bisa juga berarti apa? Rattaba yurattibu itu merapikan. Makanya kan dalam bahasa Indonesia tertib. Ini diambil dari isim masdar, ya. Tertib. Ya. Tertib itu bahasa Indonesianya apa? Sinonimnya. Rapi, ya. Nah, itu aslinya rapi. Tapi kalau tertib itu diambil dari bahasa Arab, dari kata rattaba yurattibu tartib, ya. Nah, di sini rattib al-adad, ya. Urutkan, ya, al-adad, angka-angka di bawah ini. Ya. Jadi antum lihat di sini di kotak-kotak ini ngacak, ya. Duanya dikedepankan, kemudian tiga dan seterusnya. Nah, di sini perintahnya rattibil adad, mau diurutkan, ya, sesuai dengan urutannya tentunya. Ya. Taib. Berarti di ini kan kita lihat di gambar, ya, 2 3. Nanti coba antum tuliskan pakai pensil aja, ya, di tartib, ya. Sesuai dengan angka urutannya gitu kan. Kemudian apa namanya dipakai pensil, ya. Jadi jangan pakai pulpen. Jadi biar bisa dihapus, ya. Taib rattibil adad. Berarti di sini apa? Wa wahid. Kemudian isnani, kemudian salah satun, kemudian arba'atun dulu, ya, kemudian arba'atun, kemudian khamsatun, ya. Di sini 2 3 1 5 4, ya. Ini mau dibikin 1 sampai 5, ya. Baik, sekarang nantakil ila at-tadrib as-salis. Naam. Baik. Tarjimi. Baik, ya. Jadi at-tadrib as-salis, ya. Ashir. Ashir juga fi'il apa? Ashir fi'il apa? Fi'il amr. Ya, fi'il madinya apa? Ashara. Yushiru. Kemudian masdarnya? Masdarnya? Isyaratan. Kemudian? Ashir. Ya. Jadi asyara, ya, dalam bahasa Indonesia isyarat juga dari sini diambil, ya. Isyarat. Ya. Dari isim masdar. Isyarat apa sinonimnya? Kalau bahasa Indonesia. Hah? Baik. Ashir, ashir artinya tunjuklah ilal adad, kepada apa? Angka. Kepada angka. Ya, jadi di sini al-adad ini tunggal, ya. Kalau yang tadi di atas itu al-adad itu plural jamak. Ya, jadi angka-angka. Kalau di sini ashir ilal adad, tunjuklah kepada angka allazi tasma'uhu. Apa artinya allazi? Yang tasma'uhu, yang engkau dengarkan. Uhu di belakang itu dhamir namanya kata ganti. Kembali ke mana? Naam, kembali ke adat, ya. Jadi tunjuk ke angka yang engkau dengarkan, dengarkannya. Maksudnya nyahnya di situ kembali ke angkanya, ya. Baik. Misalnya kita tunjuk yang pertama, kotak pertama. Baik, sebutkan. La, kotak pertama. Ya. Jadi sebenarnya yang menyebutkan siapa di sini? Ashir ilal alat allazi tasma'uhu, ya. Saya sebutkan, ya. Isnani. Kotak pertama. Taib. Kemudian khamsatun. Taib. Kemudian salasatun. Kotak ketiga. Arba'atun. Wahidun. Kotak kelima, ya. Taib. Alan antakin ila at-tadrib ar-rabi'. Ya, at-tadrib ar-rabi'. Naam, ikra'i. Baik. Kulil adada al-musyara ilaihi. Tarjimi. Sebutan apa yang ditunjuk. Baik. Jadi, kulil adada. Ya. Kulil adada al-musyara ilaihi. Apa artinya kul? Naam, kul ini fi'il apa? Ya, bukan C-O-O-L ya. Kul ini dari fi'il fi'il amr, dari fi'il madi. Ya. Fi'il madinya apa? Qala. Fi'il mudarinya? Masdarnya? Fi'il amrnya? Ya, bukan co'ol. Kemudian di sini sekalian ya. Kalau yang fi'il amr ini artinya apa? Kul ini artinya apa tadi? Ya? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Iya. Ya, jadi hati-hati ya. Salah. Ya. Salah ucap, salah makna. Kalau kof, ini artinya apa? Ucapkan. Kalau dengan kaf, kul artinya? Makanlah. Kul, ucapkanlah. Kul, makanlah. Ya. Taib, fi'il madinya kul apa? Naam, akala. Kemudian, fi'il mudarinya? Ya, kulu. Masdarnya? Ya. Baik. Kemudian ilal adat, ilal adat. Adat sudah ma'ruf ya. Alladzi, alladzi apa? Yang. Alladzi. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ini? Hah? Iya, alladzi apa istilahnya? Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, ya. Kata? Kata sambung. Iya, kata sambung ya. Ya. Kata penghubung ya. Kata hubung ya. Ini untuk mudzakkar ya. Ini untuk mudzakkar. Nanti insya Allah kita akan pelajari untuk mu'annas. Jadi kalau bahasa Indonesia kan sama ya. Mau bendanya mu'annas kek, mudzakkar kek, sama. Yang gitu udah selesai. Ya. Tapi kalau bahasa Arab nanti berbeda. Ya, kalau yang dihubungkan itu mudzakkar, maka kita pakai yang ini. Tapi kalau mu'annas kita pakai apa? Allati, ya, tapi nanti itu ini aja dulu. Ya, allazi. Ya. Kulil adad al-musyar bukan yang itu. Ini udah tadi ya. Kulil adad al-musyar ilai. Ya, al-musyar, al-musyar. Al-musyar apa artinya? Al apa artinya ini? Yang ditunjuk. Yang ditunjuk. Nah, itulah gunanya nanti kita belajar ilmu sharaf tasrif. Jadi kita bisa tahu telah menunjuk, sedang menunjuk, ya, isyarat, kemudian tunjuklah, kemudian yang menunjuk, yang ditunjuk. Ini nanti ada timbangannya, ada tasrifnya, ada wazannya. Nah, ini akar katanya tadi dari sini, dari yang sudah kita sebutkan tadi, asyara, asyara, yu, yusyiru, ya. Kalau asyara telah menunjuk, ya, yusyiru sedang menunjuk. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, al-musyar ini namanya isim ismul maf'ul. Ya, ismul ya, isim maf'ul, objek, ya, yang ditunjuk. Sama tadi dengan adat, dengan ma'dud, ya, cuma nanti tasrifnya timbangannya berbeda wazannya, ya. Yang jelas al-musyaru ini asalnya dari sini, al-musyar yang ditunjuk, asalnya dari menunjuk, dari kata kerja telah sedang menunjuk, asyara yusyiru, ya, ini namanya isim, isim maf'ul. Kemudian kalau ada isim maf'ul, ya, berarti ada isim fa'il juga, ya, ada isim fa'il. Apa isim fa'il dari al-musyar? Ayo. Al-musyiru. Ya, al-musyiru artinya yang apa? Menunjuk. Ya, ini namanya isim apa? Ismul fa'il. Naam. Baik, kulil adada al-musyara ilaih. Ya, di sini disuruh ucapkan, kalau tadi disuruh tunjuk, ya, sekarang disuruh ucapkan. Kalau tadi disuruh tunjuk angka yang kita dengarkan, sekarang disuruh ucapkan angka yang ditunjuk padanya. Ya, ilaihi. Haknya di sini, hu, di sini kembali ke angka al-adad. Baik, sekarang saya tunjuk, ya. Sekarang saya tunjuk, antum yang ucapkan, ya. Kotak yang kelima. Wahidun. Kotak yang kedua. Naam. Kotak yang keempat. Naam. Kotak yang ketiga. Kotak yang pertama. Naam. Itsnani, ya. Wahakadha. Ya taib, Allah Ta'ala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok ba'da subuh. Taib, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari lemahnya ilmu dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته